كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan bacaan kitab Fathur Rabbil Bariyat, kitab yang berbicara tentang akidah dan keimanan. Kita baca apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala, qauluhu, ucapannya, yaitu ucapan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, innana nuqirru wa na'tarifu biqulubina wa alsinatina, sesungguhnya kami percaya dan meyakini dengan hati kami dan lisan kami, ai iqraran wa i'tirafan, yaitu percaya dan keyakinan, tatawafaqa alaihi alqulubu wal alsun, yang selaras antara apa yang ada di dalam hati dan lisan, alqulubu bitasdiqi lahu wal imanu bihi, hati mempercayai dan beriman kepada Allah, wa alsun bin nulqi bidalik, dan sementara lisan mengucapkan apa yang dia imani, apa yang dia percayai. Maksudnya adalah tidak menyelisihi, seperti orang-orang munafik yang lisannya menyatakan beriman dan membenarkan, tetapi hatinya mengingkari dan mengkufuri. Kemudian qauluhu, ucapannya, annallaha wajibul wujub, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang keberadaannya itu pasti, ay bi annahu huwal ilahul haq, maksudnya adalah dia adalah zat sesembahan yang hak. Hal ini menunjukkan bahwasanya sesembahan selain Allah itu adalah batil, karena di sana ada beberapa sesembahan selain Allah yang dipersembahkan kepadanya ibadah. Ada yang berupa benda mati, ada juga yang berupa makhluk hidup. Dipersembahkan kepadanya berbagai ibadah seperti tawakal, rasa takut, dan yang lainnya, ibadah-ibadah yang semua itu adalah sesembahan batil, dan hanya Allah semata sesembahan yang hak. Wa anna wujudahu huwa wujudul haq, dan bahwasanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah keberadaan yang hak. Li'annahu la rabba li hadhihi al-mawjudat siwa, karena tidak ada rabb, pencipta, pengatur yang merajai, li hadhihi al-mawjudat, terhadap perkara yang ada ini, maksudnya makhluk yang berada di langit ataupun yang ada di bumi. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang merajainya siwahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qauluhu, ucapannya wahidun ahadun, hadza fihi al-iqrar bi wahdaniyatillah. Di dalam perkataan ini terdapat iqrar, meyakini terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segala sisi. Alladhi tadammanahu suratul ikhlas. Yang terkandung di dalam surah al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ila akhir ayat. Ila akhir surah. Qauluhu, kemudian ucapannya fardun samadun. Idza qulna, apabila kita katakan fardun, kalimat fardun, yaitu sama maknanya menyendiri atau esa. Fal muradu annahu fardun fi awsafihi. Maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala esa menyendiri pada sifat-sifatnya. Artinya memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Wa huwal mausuf bi awsafil kamal. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki sifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Allati la yusyarikuhu fiha ahadun. Yang tidak bersekutu di dalamnya seorang pun. Artinya tidak ada satupun dari makhluk ini menyandang sifat-sifat sempurna. Yang sifat-sifat sempurna tersebut hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau karena sifat-sifat sempurna tersebut hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna fardun. Menyendiri atau esa dalam sifat-sifatnya. Amma as-samadu, maka ada pun kalimat as-samad. Fa innahu yutlaku wa yuradu bihi annahu al-maqsud fil hawaij. Bahwasanya kata as-samad itu diungkapkan, dimaksud adalah sesuatu yang dituju untuk menutupi kebutuhan. Itu makna as-samad. Wa yudlaku wa yuradu bihi annahu laysa bi ajwaf. Dan juga terkadang memiliki makna, memiliki maksud kata as-samad itu zat yang tidak memiliki rongga. Bi khilafil makhluqat, berbeda dengan makhluk-makhluk al-ardiyah, makhluk-makhluk yang ada di bumi, kal ins wal jin, seperti manusia dan jin. Fakullu makhlukin minha ajwaf, maka setiap makhluk itu memiliki rongga. Yahtaju ila rizq, yang karenanya mereka membutuhkan rizki. Ya, yang karenanya mereka membutuhkan rizki. Kenapa? Karena memiliki rongga. wa yahya alaih, dan hidup tergantung padanya. Artinya hidup membutuhkan rizki hidupnya. Amma Allahu azza wa jalla fa huwa samadun. Maka adapun Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat samad. Bimakna memiliki makna annahu laysa biajwab. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang tidak memiliki rongga. Artinya tidak membutuhkan sesuatu dari yang lainnya. Itu makna yang pertama. Oh, bimakna annahu maqsudun bil hawaij. Atau as-samad ini memiliki makna bahwasanya dia adalah zat yang dituju. Dituju oleh siapa? Oleh seluruh makhluk untuk mendapatkan kebutuhannya. Dengan kata lain, seluruh makhluk mereka bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menutupi kebutuhannya. Baik itu kebutuhan yang pokok seperti kehidupan, seperti bernapas, dan yang lainnya. Butuh pemeliharaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Ila ghayra dhalika minal ma'ani allati tufidul kamal. Dan makna-makna yang lainnya yang menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qawluhu munfaridun bikulli kamalin. Menyendiri dari seluruh kesempurnaan wa'azamatin dan keagungan wa'kibriya'a dan kesombongan wa'jalalin dan keagungan atau kebesaran. Ay annahu munfaridun bil kamalatil mutlaqah. Itu kesimpulannya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyendiri dalam kesempurnaan atau sifat-sifat sempurna secara mutlak. Contohnya, fa'in wasafnahu bil ilmi. Apabila kita mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Artinya Allah memiliki ilmu. Fanahnu nasifuhu bikamalil ilmil kamil al-mutlaq. Maka kita mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang sempurna secara mutlak. Alladhi la yafutuhu ma'lumun. Yaitu ilmu yang tidak ada satupun pengetahuan yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia memiliki ilmu, dipastikan dia memiliki apa, dipastikan ilmunya ini terbatas. Walaupun seluas apapun ilmunya, sedalam apapun ilmunya, pasti ilmunya itu terbatas. Bahkan walaupun dia merupakan spesialis dalam ilmu tersebut, dipastikan bahwasanya ada juga ilmu yang luput darinya. ada pengetahuan yang luput darinya. Hal ini dikarenakan ilmu yang dimiliki oleh manusia ini memiliki kekurangan. Tidaklah sempurna, berbeda dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in wasafnahu bil qudrah, dan jika kita memberikan mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat qudrah, maha kuasa. Fa nahnu nasifuhu bi kamalil qudrati allati la yu'jizuha syai'un. Maka kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan yang sempurna, yang tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Berbeda dengan kekuasaan manusia. Sebagian manusia dia berkuasa, tetapi ketika diturunkan kepadanya satu musibah, ternyata kekuasaannya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Misalkan contoh yang sekarang terjadi. Banyak para penguasa di dunia ini memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan dengan berbagai tingkatan. Ada yang memiliki tingkatan kekuatan atau kekuasaan yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Tetapi kekuatan dan kekuasaan tersebut lemah ketika Allah turunkan kepada negara-negara tersebut satu musibah, yaitu virus atau COVID-19 ini. Seluruhnya kewalahan, kekuasaannya lemah, hanya dilemahkan dengan virus tersebut. Itulah kekuasaan manusia. Tetapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang bisa melemahkannya. Maka sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat seseorang, maka gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika Allah ingin menjatuhkan seseorang, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha qawluhu, dan begitu pula ucapannya, wa anna lahu ghayatal kamal alladhi la yaqdiru al-khalaiqu ay yuhiitu bi syai'in min sifatihi. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan di atas kesempurnaan, yang seluruh makhluk ini tidak mampu meliputi dari sifat-sifatnya tersebut. Hal ini dikarenakan terbatas keilmuan makhluk ini atau keilmuan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala sangatlah terbatas. Wa qawluhu, dan ucapannya, wa annahu al-awwalu alladhi laysa qablahu syai', bahwasanya dia adalah zat yang maha awal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu pun. Maha azali. Yajibu an nu'mina bi awwaliyatihi kama wasafa nafsahu bidzalik. Wajib bagi kita untuk beriman, untuk kita beriman terhadap sifat awaliyah, yaitu terhadap awalnya Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh makhluknya. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti disebutkan dalam hadis, antal awwalu falaysa qablaka syai. Engkau adalah zat yang maha awal. Tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai. Dan engkau adalah zat yang maha akhir. Maka tidak ada setelahmu sesuatu pun. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai. Dan engkau adalah zat yang maha zahir, zat yang maha nampak. Falaysa fawqaka syai. Maka tidak ada di atasmu sesuatu pun. Wa antal batinu falaysa dunaka syai. Dan engkau adalah zat yang maha batin, tersembunyi. Falaysa dunaka syai, maka tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darimu. Aqulu, aku katakan, hadza ghayatu ma yaqdiru al-ibad ay yasifuhu. Ini adalah kemampuan hamba dalam mensifati Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya cukup sudah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Tsumma laisa lahum sya'nun fi ma siwa dzalik. Kemudian mereka tidak ada urusan dalam perkara lebih dari itu. Artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah adalah zat yang maha awal, tidak ada sesuatu pun sebelumnya atau sebelummu, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kita membayangkan bagaimana kondisinya di saat perkara belum ada sesuatu pun. Atau sebaliknya, Allah yang maha akhir, tidak ada setelah Allah sesuatu pun. Kemudian kita membayangkan bagaimana kondisi keadaannya. Maka tidak ada urusan bagi kita untuk membayangkan hal tersebut. Karena akal kita tidak akan mampu menembusnya. Karena itu adalah perkara yang gaib. Cukup bagi kita beriman kepada apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disebutkan dalam hadis, antal awwalu, engkau adalah zat yang maha awal. Cukup bagi kita beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha awal. Tidak ada sesuatu sebelum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wala qudrata alaih, dan tidak ada kemampuan. Manusia ini tidak ada kemampuan untuk mengetahui lebih dari itu. Karena lebih dari itu masuk kepada perkara yang gaib, yang kemampuan akal kita tidak bisa menembusnya. لأنه لا يعلم أحد شيئا عن أوليته كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena tidak ada seorang pun mengetahui tentang awaliyah Allah, tentang awalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana tadi dijelaskan, yaitu tidak boleh kita membayangkan bagaimana kondisi awaliyah Allah, kondisi awalnya Allah atau kondisi akhirnya Allah, maha akhirnya Allah, dan seterusnya. Karena semua itu adalah perkara gaib yang akal kita tidak bisa menembusnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa akhbarana huwa nafsuhu jalla wa ala bibaqaihi idza faniya kullu syai kama yaqulu jalla min qail. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, ya, Allah sendiri telah mengabarkan kepada kita tentang baqanya, kekalnya Allah Subhanahu wa taala apabila seluruh perkara ini hancur, fana. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Seluruh atau segala sesuatu itu akan hancur, illa wajhah, kecuali wajahnya. Itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa kama yaqulu jalla min qail, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata, kullu man 'alayha fan, seluruhnya yang berada di atasnya itu akan fana, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekal wajah Rabbmu Zul Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Fajami'ul khaliqah tafna, maka seluruh makhluk seluruhnya itu akan fana, hancur. Illa huwa subhanah, kecuali Allah Subhanah. Kapan itu? Hina yatwi samawati biyaminih, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menggulung langit-langit, yaitu langit yang tujuh dengan tangan kanannya. Yatil aradin bi shimalih, dan menggulung bumi-bumi, yaitu tujuh lapis bumi, bi shimalihi, dengan tangan kirinya. Wa kilta yaday rabbi yamin, tetapi pada hakikatnya kedua tangan Rabbku, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah kanan. Tsumma yahuzzuhum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggerakkan tangannya, menggetarkan, yang saat itu bumi berada di genggaman Allah yang tujuh lapis, begitu juga langit berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menggetarkannya. Tsumma yaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, anal malik, aku adalah raja, raja yang hakiki. Ainal jabbarun, mana orang-orang yang sombong, mana orang-orang yang congkak. Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong, atau mana orang-orang yang angkuh. Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, manusia dan jin, yang berlaku sombong ketika di dunia, yang takabur ketika di dunia, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di yaumil qiyamah Allah tunjukkan kerajaannya yang hakiki kepada makhluknya. Summa yatwil aradin bishimalihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala an'am, summa yaqulu anal malik. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggulung bumi dan lapisannya, tujuh lapis bumi, bishimalihi, dengan tangan kirinya. Summa yaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, aku adalah raja yang hakiki, Mana orang-orang yang congkak? Mana orang-orang yang sombong? Wa fi riwayat ini disebutkan di dalam riwayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman atau berkata, "Limanil mulkul yaum?" Milik siapa kerajaan pada hari ini? Menantang para penguasa yang berkuasa di dunia yang mereka tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hakikat kerajaan itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kembali, limanil mulkul yaum fala yujibuhu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Bahkan mereka ketakutan. Thumma yaqulu li nafsihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab sendiri, lillahil wahidil qahhar, bahwasanya kerajaan saat ini adalah milik Allah Zat yang Maha Satu, Al-Qahhar, Zat yang Maha Berkuasa dan Maha Memaksa. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan syarah atau pembahasan dari kitab Fathur Rabbil Bariyat pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.